وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Semakin kuat harapan kita dari makhluk, maka jadilah kita akan rentan terhadap sesuatu yang tidak cocok dengan harapan kita. Maaf hadirinnya karena setuju. Salam terlambat 10 menit. Iya. Sudah siap. Tidak boleh nanya kenapa hadir. selambat berapa menit itu sudah jadi pelajaran buat operator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Maaf di jamaah masjid kita ulangi sedikit ya. Di ruangan yang sempit di kamar mandi itu berdua dengan tikus jadi masalah. Apalagi berdua dengan kambing saya kira lebih banyak masalahnya ya. Tapi di lapangan yang luas, di lapangan terbang, jangankan tikus, ada kerbau juga tidak jadi masalah. Artinya yang sering jadi masalah kita itu bukan kurang lapangnya rumah, tapi kurang lapangnya hati. Bukan kurang luasnya tanah, tapi kurang luasnya hati. Orang-orang yang hatinya sempit, dia akan mudah sekali tersinggung, mudah jengkel, mudah marah. Akibatnya dia tidak menikmati hidupnya, karena dia hanya akan meladeni nafsunya, kekecewaannya, kejengkelannya. Akibat lainnya dia tidak akan bisa menikmati kenyamanan, karena dia akan tidak nyaman. Orang yang tersinggung itu tidak nyaman. Kalau dia sudah tidak nyaman, orang lain sekitarnya tidak akan nyaman. Tolong digarisbawahi rumus sederhana ini ya. Kalau kita udah gak nyaman, orang-orang sekitar kita gak akan nyaman. Karena wajah kita tidak nyaman, kata-kata kita tidak nyaman, dan orang-orang cenderung tidak enak dekat dengan kita. Makanya orang yang mudah tersinggung itu tidak ada temannya. Bos yang mudah tersinggung juga karyawan gak mau bicara, karena kalau bicara nanti bos tersinggung. Tidak nyaman, kemudian orang-orang tidak nyaman, dia akan merusak suasana. Karena kalau sudah tersinggung, suasana meja makan jadi rusak tuh. Lagi makan enak-enak, rusak. Lagi piknik, rusak. Di kendaraan, ngeriung, macet, tersinggung, rusak suasana. Jadi benar-benar merusak tersinggung ini. Juga merusak silaturahim. Kita bisa dengan kawan bisa jadi beda, dengan saudara jadi beda. Merusak pahala, karena pahala kita bisa angus, dikasihkan kepada orang yang kita marah. Juga yang pasti, yang paling merugikan adalah merusak kedudukan di sisi Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak sabar. Kenapa orang mudah tersinggung? Ya kembali ke penyakit hati, ujub biasanya. Orang yang ujub itu adalah orang yang salah menilai dirinya. Dia merasa dirinya spesial, sehingga dia menuntut di hati kecilnya tuh, saya ini orang spesial nih. Sehingga dia berharap orang memperlakukan dirinya secara spesial, baik dengan menyebut namanya, baik dengan sikap ya, serba ingin didahulukan, ingin diperlakukan spesial, namanya juga ingin disebut. Misal ya, saya mohon maaf, nama saya ajalah. Kadang-kadang kan hadirin sekalian, tibalah saatnya ceramah yang dinanti-nantikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Itu secara nafsu enak. Tapi ada juga hadirin sekalian, sudah sampai sekarang waktunya ceramah oleh Hagim. Aduh, itu atau bapak atau apa yang ceramah oleh Hakim, rasanya ingin menggigit aja. Nah, kenapa kita kecewa? Karena kita merasa orang ini kurang ajar, tidak tahu diri, masa sama orang yang lebih tua hanya nyebut gitu. Tapi kalau kita berhasil merubah cara berpikir kita, kenapa sih kita harus diperlakukan spesial? Padahal Allah tahu, boleh jadi dosa saya dibanding dosa pembawa acara kebanyakan dosa saya, dan enggak layak disebut segala macam kalau dibuka aibnya. Malah mungkin bukan hanya Agim, nah si jelek, si ngaco, mungkin begitu ya kan. Atau kita lihat lagi, apa sih ruginya disebut Agim? Kenapa disebut Tahim oleh teman, oleh guru rela, oleh pembawa acara enggak rela? Berarti kita sudah meremehkan pembawa acara. Dan terus jadi gimana kalau enggak disebut kiai, enggak disebut ustadz, kemudian kita jadi lehernya hilang, kepalanya hilang, dan enggak ada efek apa-apa. Coba, Al-Mukarram Ki Haji Fulan dengan ceramah Rev Fulan, dan tetap aja kitanya kita, betul? Hanya ketamakan kita ingin diperlakukan, dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji. Ah, kenapa kita menginginkan itu? Karena kita udah ujung, udah merasa saya lebih senior, saya lebih penting, saya orang yang dikenal, saya orang yang berpengaruh, saya itu udah ujung. Jadi sebetulnya kita mudah tersinggung itu adalah buah dari penyakit hati kita sendiri. Yang kedua, yang membuat kita mudah tersinggung adalah sombong, karena kita melihat orang lain lebih rendah dari kita. Tadi mang ujub ya, merasa diri kita lebih. Kalau yang kedua sombong. Kalau ujub itu tidak memerlukan orang lain, sambil diam juga bisa penyakit ujub ini kumat ya. Sambil duduk kayak gini, oh saya sudah ngerti yang ini, ini kan sudah menguasai ilmunya ya. Tapi kalau sombong, batarul haq wa gontun nas, ada orang yang harus direndahkan. Ini anak kurang ajar nih, tidak tahu sopan santun. Harusnya ke orang tua harus jalan, harus sopan. Benar, kita harus mendidik anak, tapi tidak perlu pakai marah-marah. Marah-marah itu timbul karena dia harus menghormat saya. Kalau mengajar itu, dia harus menjadi orang yang tahu cara menghormat. Ada bedanya gak nih Pak? Misalkan ada anak kurang sopan, heh, yang sopan kamu berjalan di depan orang tua, nah itu marah. Karena dia menuntut anak itu sopan ke dia. Beda lagi dengan kita mengharapkan anak jadi orang yang sopan. Dia gak sopan nih anak nih ya. Nah sini ya, diajarin. Setiap jalan di depan orang tua, jangan melangkahi kepalanya. Apalagi sampai nubruk ya. Badannya dirundukkan sedikit, ada jarak ke sebelah sana, nanti itu akan jadi amal soleh. Nah kan beda, kalau yang tadi itu menuntut dirinya dihargai. Misal bibi yang bantu-bantu memberikan belanjaan ke kita sambil berdiri, ini bu, sambil dilemparkan ya, si bibi kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Padahal boleh jadi di kampungnya itulah ya, karena jaraknya jauh, jadi segalanya dilemparkan. Ya seperti ada yang suruh bak, baknya kosong, ayo bi, isi itu bak, katanya. Si bibi itu masuk aja ke dalam bak. Ngapain kamu di sini bibi? Katanya suruh ngisi bak, jadi diam aja di dalam bak. Kan beda ini, beda kultur. Bibinya juga heran, kenapa saya suruh masuk ke dalam bak. Terus tersinggung, dasar kamu teh gak ngerti. Gak bisa begitu, karena tiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda. Seperti wudu, ada yang boros air, kerannya gak dimatikan. Kenapa? Karena di kampung pakai pancuran, gak ada kerannya. Jadi dia tidak merasa bersalah sama sekali keran yang bocor. Tapi bagi orang-orang yang merasa standarnya lah harus diikuti tanpa empati, dia mudah jengkel, mudah marah. Padahal orang butuh waktu untuk bisa berubah sesudah dia paham, benar? Kamu tuh yang gini-gini aja sekali diomongin kok gak ngerti-ngerti. Nah ini merupakan ciri kesombongan kita, menganggap orang tuh bodoh, remeh, kampung. Nah ini mudah tersinggung. Gelar juga Pak, kalau gak hati-hati, misalkan gelarnya kan profesor, dokter, dokterandes, insinyur, itu bagus orang punya gelar tuh, udah setengah mati belajarnya. Tapi kalau nggak disebut gelarnya jengkel, nah itu penyakit ya, atau salah misalkan. Jadi pendek asalnya panjang dan ujungnya pakai ALM, oh ini tersinggung. Harusnya kan MLM. Nah hadirin sekalian, semakin kita menuntut orang lain menghargai kita, semakin mudah tersinggung. Jadi harus bagaimana? Tetap harus bersih hati. Kuncinya kita harus sadar diri bahwa kita tuh siapa sih? kita tuh dihargai orang cuma satu aja, karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Tapi kan kita sudah tua, apalagi sudah tua, kita harus jadi contoh kesabaran, contoh kesantunan. Bukan menuntut anak-anak sopan ke kita, tapi kita menuntut diri kita ngajarin kesopanan kepada anak-anak. Ada bedanya loh Pak, menuntut anak sopan ke kita dan menuntut diri kita jadi contoh kesopanan bagi anak-anak, menuntut diri kita untuk bisa mendidik anak-anak sopan. Halo? Ya. Gak akan tersinggung, anak gak sopan, murid misalkan ya, gak sopan, kita harus mikir, jangan-jangan saya belum ngasih contoh kesopanan kepada mereka. Jangan-jangan mereka belum tahu ilmu sopan. Mungkin udah diajarin, tapi mungkin belum paham. Dan mereka butuh waktu untuk bersikap sopan. Enak gak begitu, Pak? Bandingkan dengan yang tadi itu. Ini anak gak bisa diajarin, jangan-jangan orang tuanya yang salah ngajarin. Itu tidak menyelesaikan masalah. Dan yang lebih penting lagi, di dalam upaya supaya kita mudah tersinggung tuh, kita mikir, apa sih manfaatnya tersinggung? Udah sering kita ngadepin yang gak enak, dan show must go on. Harus kita rusak suasana makan gara-gara tersinggung. Misalkan kita lagi makan perkedel, lalu ada teman, ibu ini perkedelnya milik wajah ibu, jeletor. Kita tersinggung karena disebut perkedel. Padahal tidak menyelesaikan masalah ya. Tinggal kita senyum, oh ya, perkedel kalau gitu ibu kayak comro, sama jeleknya. Ya gak, jadi dia yang tersinggung. Alhamdulillah bu, perkedel-perkedel juga ciptaan Allah. Nyepet itu namanya ya. Harusnya alhamdulillah. Jaga jangan sampai rusak suasana silaturahim makan, jadi gak enak. Di kendaraan, kan suka ada yang celetak-celetuk, gak enak ya. Kan kita gak bisa maksa orang lain untuk selalu berkata baik, gak bisa. Ada orang yang memang begitulah, belum terlatih untuk menjaga lisannya. Ada weh celetak-celetuknya tuh yang suka bikin gak enak, yang bikin kitanya harus legowo. Ah ini perkara kecil, saya gak mau di macet yang sudah 4 jam ini harus jengkel-jengkelan sama yang sebelah saya ya. Mau gimana Pak, udah macet di bis, jengkel sama yang sebelah, udah makin menderita kan. Udahlah, ini mah hanya episode kecil. Ada lagi tekniknya, ini adalah ladang pahala bagi saya. Ada orang yang nyeletak, nyeletuk, gak enak, Rasulullah juga pernah dihina dan Rasulullah tidak marah. Ini adalah ladang pahala sabar. Jadi tadi, jangan ngerusak suasana, saya harus berlapang dada, saya tidak mau suasana jadi rusak, saya harus mengalah. Ada juga, ini adalah ladang amal bagi saya, jarang-jarang. Saya tidak tiap menit dihina orang. Ini kesempatan saya bisa dapat pahala sabar. Ada lagi, ini adalah kesempatan buat saya untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Orang bisa ngomong gak enak, saya bisa ngomong baik. Jadi, kita tuh benar-benar dapat keberuntungan dari suasana celetak-celetuk, perilaku yang gak enak kepada kita. Karena kesadaran kita nggak bisa, nggak mau ngerusak suasana. Karena kesadaran saya pengen dapat pahala sabar. Karena kesadaran saya pengen dapat kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Dan nggak tiap hari kita disakitin orang, benar? Udah sering kok yang nggak enak celetak-celetuk dan ujungnya beres-beres aja kalau kita bisa jalanin dengan baik. Tuh. Tidak harus jadi perang setiap kejadian. Benar tidak Pak? Halo? Maaf. Ayolah lapang dada lah ya. Kesenggol dikit ya udahlah, gak apa-apa. Ada orang ngomong gak enak ya, gak apa-apalah. Yang penting mah kita tetap bisa baik, kita jadi pemaaf, kita bisa membalas dengan kebaikan. Jangan dibuat suasana jadi rusak. Dan semua ini harus lillahi ta'ala supaya dapat pahalanya. Yang lebih top adalah dengan keyakinan bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Orang yang bikin gak enak ini terjadi dengan izin Allah dan ini adalah ujian dari Allah untuk kita bisa meningkat derajat, gugur dosa. Apakah kita lulus atau tidak? Nah, tergantung cara menyikap diri. Siap-siap, ini teori sudah dapat, nanti mungkin di jalan ada yang bikin gak nyaman, ya. Sampai ke rumah, tiba-tiba istri ngadat, misalkan, mana pak? Itikaf, udah, gak mungkin. Katanya jarang itikaf. Aduh, jangan gitu dong, kok kita baru bertobat nih. Bapak aja dapat pelajaran, jangan tersinggung. Bapak tuh gak tersinggung, cuma tenang. Udahlah, jalanin aja, senyum aja. Bila kesulitan menghadang, hadapi dengan senyuman. Nah, senyum. Senyum aja lah. Orang ngomong gak enak, senyum, gak apa-apa. Ada yang nyeleneh gitu, dah kita gak rugi sama sekali, Pak. Kemuliaan kita tidak akan berkurang dengan dihina orang. Kemuliaan kita tidak akan berkurang dengan diremehkan orang. Rasulullah juga diremehkan, Rasulullah juga dihina, Rasulullah SAW dicaci, Rasulullah difitnah, dan gak berkurang tuh kemuliaannya, ya. Karena beliau bersikap mulia. Tapi lihat orang-orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Jadi bukan masalah penghinaannya yang membuat orang jadi hina, kita salah menyikapinya. Tentu kalau Rasulullah dihina, kita yang marah, ya. Rasulnya mah gak marah. Tapi sebagai umat Islam, kita harus benar-benar tidak suka kepada orang yang menghina Rasulullah. Walaupun demikian, orang yang menghina juga belum tentu dapat informasi yang memadai tentang Rasulullah, ya. Jadi ketidaksukaan kita tidak boleh berbuah kita jadi marah-marah gak keru-keruan. Tapi ketidaksukaan kita kepada orang yang menghina Rasul adalah kita mencoba mendakwahi beliau, mereka, supaya mereka jadi tahu kemuliaan Rasul. Mungkin dengan cara begitu nanti dia akan berhenti menghina Rasul. Jadi kalau ada orang menghina Rasul, kita harus tidak suka, harus. Tapi cara ketidaksukaan kita tidak harus dengan memukul, berbuat kekerasan. Ketidaksukaan kita bisa silaturahim ke sana. Kita jelaskan tentang siapa Rasulullah. Boleh jadi informasi yang didapat orang itu salah sehingga menghina. Ya. Sepakat nih hari ini kita akan berusaha berlapang dada. Insyaallah. Jangan mudah tersinggung, ya. Kita jalani saja hidup ini cuma sekali, sebentar di dunia ini. Kalau tiap omongan yang gak enak dimasukin ke hati, kalau setiap perilaku yang gak enak dimasukkan ke dalam hati, kapan bahagianya hidup ini? Dimana-mana teh tertekan, jengkel, masuk ke masjid, kedupa, gak enak. Tempat sholat kita ternyata ada yang pakai, gak enak. Jadi selama sholatnya dendam aja. Kita pas lagi sujud, kedorong oleh yang depan, jengkel. Jadi dorong-dorongan antara kepala kita dengan pantat orang. Dia lagi sujud, tubruk, jadi aneh. Orang yang mudah tersinggung, capek. Pas mau keluar motor, ada yang klaksonnya keras, didit, tersinggung, turun lagi. Kenapa saudara klaksonnya keras? Pak, bukan klakson saya yang belakang, sudah ngambek, salah lagi alamat. Ada yang mudah tersinggung, mungkin masih ingat tuh, dia lagi naik mobil, tiba-tiba ada motor yang nyali, wah, tersinggung, aduh, kurang ajar itu motor. Kata istrinya, tenang pak, tenang-tenang, apa ini urusan harga diri lelaki. Waduh, kejar aja, kan itu motor lebih cepat tuh, tiba-tiba lampu merah, cit, aduh, ini lampu pakai merah lagi, ngaco, tadi hijau, sekarang merah, ngambek sama lampu. Kamu si istri gak ngedukung kalau begini tuh, harusnya disupport suami tuh. Tiba-tiba lampu hijau, tiri dari belakang, apa kamu gak sabar sekali? Sabar, ini lampu lagi merah, padahal udah hijau kok, ngapu kayak belakang. Udah dikejar habis-habisan, ketemu di pom bensin. Nah ini nih, cip, kenapa? Maaf pak, saya kebelet pengen ke WC. Tuh kan rugi ngejar-ngejar motor orang kebelet. Kenapa kamu ngebut? Saya gak kuat pak daripada saya di motor. Makanya adalah cari 1001 alasan untuk berbaik sangka supaya kita menikmati hidup ini. Ini sederhana hadirin, tapi sering sekali kita mengabaikan acara ketersinggungan ini karena penyakit hati kita. Jadi Allah tahu penyakit hati kita dan diuji dengan hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan, dan marilah kita berlapang dada. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa kita dari doa siapa? Nabi Musa, lapangkan dadaku. Kalau dada sudah lapang, biasanya kata-katanya jadi baik, Pak. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri, urusan jadi beres. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan hilang nanti keluh di lidah, dan kata-kata kita akan jauh lebih mudah dipahami kalau hati kita lapang. Terima kasih para pendengar yang beriman. Hari ini saya kajian di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, kajian kitab Al-Hikam jam 10 sampai duhur. Silakan dilanjutkan acara ini dengan Ustaz Hilman Rosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.